spesial lagu ini buat Abah Lukman, Pipa, dan juga SNB Indonesia. Haruskah aku mengatakan doa aku aku tak kuasa. Tiada yang